طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Nasratul Ummah Travel dan Mumtaz Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di pagi hari yang cerah ini untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita masih sedang berbicara tentang salah satu di antara sanksi bagi para pelaku dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menerangkan bahwa salah satu di antara sanksi yang akan diterima oleh para pelaku maksiat, dia akan lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa terhadap tujuan hidupnya sendiri. Melupakan akhirat, melupakan ibadah, melupakan tugas pokok sebagai seorang hamba. Lalai dari akhirat karena terlalu ambisius mengejar dunia. Kita lanjut. Salah satu di antara efek buruk dari kemaksiatan adalah al-ma'asi tuzilun ni'amal hadirah wal-wasilah. Maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Nikmat yang sudah ada, nikmat yang sudah teraih, dan nikmat yang berkesinambungan itu bisa dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari diri seorang hamba sebagai hukuman atas kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tuzilu ni'amal hadirah wa qat'u ni'amal wasilah fa tuzilu al-hasil wa taqta'u al-wasil fa inna ni'amallah ma hufidha mawjuduha bimithli ta'atih wa lastujliba mafquduha bimithli ta'atih fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atih. Di antara sanksi atau hukuman bagi para pelaku maksiat adalah bahwa maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan yang ada, memutus nikmat yang berkesinambungan, bisa mencabut nikmat yang sedang dirasakan, dan bisa sama sekali membongkar dari akar seluruh nikmat yang ada. Karena pada hakikatnya seluruh nikmat Allah hanya bisa terjaga, hanya bisa terpelihara, hanya bisa terpertahankan keberadaannya dalam diri kita hanya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika nikmat itu hilang dari diri kita, Tak ada cara untuk bisa meraih kembali nikmat yang hilang tersebut kecuali dengan ketaatan. Hilang nikmat karena dosa dan maksiat, dan bisa teraih kembali karena taubat dan taat. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ayat menjelaskan hal tersebut, demikian juga hadis, demikian juga perkataan para sahabat, dan demikian juga penjelasan para ulama tentang hal ini. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan, mengumandangkan, memberitahukan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, maksudnya mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu dengan cara meningkatkan taat. Sebab itulah makna atau hakikat dari syukur. Sebagaimana para ulama menerangkan di antara Al-Ghazali rahimahullah, yang dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa yang dimaksud dengan syukur, ini juga diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hamil dalam kitab Lataiful Ma'arif, menukil perkataan Al-Ghazali, syukur itu isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah gunakan untuk ketaatan. Di dalam ketaatan, mensyukuri nikmat harta, keluarkan zakatnya. Keluarkan infak dan sedekahnya. Pakai menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang sudah tidak mampu bekerja. Itu ketaatan. Dan menggunakan harta untuk hal itu berarti mensyukuri nikmat harta. Jadi syukur itu taat. Syukur itu meningkatkan ibadah baik kualitas ataupun kuantitas. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat betapa dahsyat dan hebatnya ibadah Rasul alaihi salatu wassalam, padahal beliau sudah dijamin masuk surga, tak akan ada seorang pun yang bisa masuk surga sebelum beliau. Beliaulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Untuk beliaulah surga pertama kali dibuka pintunya. Seluruh dosa, kesalahan yang lalu, yang sedang dan yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang dari dosa Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ibadah yang beliau lakukan, surga sudah di tangan, dosa sudah dijamin diampuni. Ibadahnya luar biasa, dahsyat, hebat. Malamnya selalu bangun dan berdiri lama di hadapan Allah. Dengan kualitas dan kuantitas sholat yang tak ada bandingannya. Kata Aisyah, "Limadha fa'alta hadha ya Rasulullah? Laqad ghafara laka. Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan ibadah ini sedahsyat ini wahai Rasulullah? Para Allah telah mengampuni dosamu yang lalu ataupun yang akan datang." Ketakwaannya, ibadahnya, taatnya meningkat. Setelah dijamin surga, setelah dijamin ampunan atas semua dosa dan kesalahan. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Bersyukurnya itu dengan cara meningkatkan ketakwaan, ibadah, amal soleh dan ketaatan. Maka begitulah cara bersyukur. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah dalam bentuk meningkatkan taat dan takwa, Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, artinya meningkatkan ketaatan atas nikmat itu, aku tambah nikmatku. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu maksiat, kufur nikmat itu maksiat. Menggunakan nikmat Allah untuk meraih kemurkaan Allah. Semua bentuk dosa adalah bentuk kufur terhadap nikmat. Wala in kafartum, kalau kamu kufur terhadap nikmat dalam bentuk dosa dan maksiat. Melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla, itu kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu benar-benar dahsyat, benar-benar pedih. Maka selain diazab dengan azab yang dahsyat di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Waliyadu billah. Nikmat yang Allah telah berikan kepada orang tersebut Allah cabut. Nikmatnya Allah ganti dengan azab. Karena salah mengantisipasi nikmat. Harusnya disyukuri, malah ini dikufuri. Harusnya taat, ini malah maksiat. Begitulah penyebab Allah merubah kondisi atau nasib seseorang. Karena sikap orang itu terhadap nikmat Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sampai orang tersebut merubah nikmat itu jadi azab dengan cara tidak disyukuri. Itu makna yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Artinya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada diri suatu kaum atau pada diri seseorang. Bukan nasib. Allah tidak akan merubah nasib seorang sampai orang itu merubah nasibnya sendiri. Bukan begitu. Ma itu nikmat. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yughayyiru, tidak akan merubah. Ma apa-apa. Biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah ma apa-apa. Biang fusihim, yang ada dalam dirinya. Ma'isin nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan ke suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu yang ada dalam diri mereka menjadi azab dengan cara tidak disyukuri, digunakan untuk maksiat. Makanya para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini seperti Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau mengaitkan ayat tersebut dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Anfal 53. Yang demikian itu Karena Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai Allah merubah, sampai mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka dengan cara maksiat dengan nikmat itu, dosa dengan nikmat itu. Allah rubah jadi azab. Hilanglah nikmat tersebut karena dosa, karena maksiat. Ini yang menjadi penyebab maksiat itu menghilangkan nikmat. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum, kepada seseorang, sampai kaum itu yang merubah nikmat yang ada pada dirinya sendiri menjadi azab karena tidak disyukuri, karena tidak dipakai untuk melakukan ketaatan, malah digunakan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Allah cabut, hilang tuh nikmat itu. Apapun bentuk nikmat tersebut, Allah cabut nikmat itu. Bila orang itu maksiat, dosa dan maksiat menghilangkan nikmat dan anugerah yang selama ini Allah berikan kepada dia. Tidak sekedar nikmat yang berupa materi, harta, tahta, jabatan gitu ya, atau mungkin saja nikmat yang berupa kesehatan. Bahkan yang bersifat immateri. Seperti contohnya kelezatan dalam melakukan ibadah, kekhusyuan, ketenangan, ketentraman, rasa khidmat, kelezatan rohaniah yang dirasakan ketika melakukan ibadah, amal soleh, dan ketaatan, nikmat luar biasa. Itu bisa dicabut karena dosa dan maksiat. Salatnya hambar lagi nanti. Zikirnya, baca Qur'annya enggak khusyuk lagi nanti. Tidak lagi terasa nikmat. Kalau sudah enggak terasa nikmat, baik salat, zikir, berdoa, baca Qur'an, dijamin malas. Enggak termotivasi karena dia enggak merasakan apa-apa dalam salatnya. Ingin segera selesai. Ingin segera beranjak dari tempat sholat itu. Kalau baca Quran ingin segera ditutup. Kalau doa dan zikir ingin segera tuntas. Karena dia gak merasakan apa-apa yang menyebabkan dia betah ketika ibadah tersebut. Allah cabut nikmat tersebut. Termasuk nikmat berupa ilmu. Kalau seseorang memiliki ilmu, ilmu itu anugerah yang paling afdal setelah kenabian. Para ulama menyatakan bahwa la ajidu afdala ba'dan nubuwah minal ilm. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih afdal setelah kenabian daripada ilmu. Ilmu itu kenikmatan yang luar biasa. Kebaikan lahir batin dunia dan akhirat. Kenikmatan yang jauh lebih mahal daripada harta, daripada dunia dan isinya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman akhadhaha akhadha bihaddin wafir." Siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia memperoleh keuntungan yang sangat-sangat banyak. Innama al-ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadahu bihadin wafir. Para ulama ahli waris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang sudah mengambil ilmu, berarti dia mengambil keuntungan yang banyak. Anugerah yang melimpah. Nikmat yang tak terkira. Makanya para ulama menyatakan, la ajidu afdala ba'dan nubuwati minal ilm. Aku tidak menemukan hal yang lebih utama, lebih afdal, lebih mahal, lebih berharga setelah kenabian dibanding ilmu. Kalau kenabian hanya bagi nabi. Kalau ilmu bagi setiap orang pun yang mau meraihnya bisa dia raih. Nikmat ilmu luar biasa. Dalam segala aspek. Lahir, batin. Individu ataupun lingkungan sekitar. Dunia sampai akhirat. Dan itulah yang disebut dengan al-hasanah dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata si pendoa yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Wa minhum yaqul, di antara orang mukmin ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan dunia. Kebaikan akhirat. Dan jaga kami dari api neraka. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dzakal ilm. Itulah ilmu. Ilmu ini tiga fungsi. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan yang bisa menghalangi, menyelamatkan kita dari api neraka. Itu ilmu. Tapi ketika orang bermaksiat, ilmu itu bisa dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ad-Dhahhak menyatakan, kata beliau, na'lamu anna man hafidha al-Qur'an thumma nasiyahu bidhanbin yusibuhu. Kami tahu bahwa apabila ada seorang yang sudah hafal Al-Qur'an sebagian, apalagi seluruhnya, atau mungkin seayat dua ayat, sesurat dua surat yang pendek, kemudian dia lupa. Kami yakin, kami tahu bahwa itu disebabkan karena dosa yang telah dia lakukan. Dosa menyebabkan nikmat ilmu, nikmat hafalan Al-Quran dicabut, hafalan hadis dicabut. Pemahaman tentang banyak ilmu yang bermanfaat hilang dari dirinya. Dicabut. Karena dosa. Itu pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la'alamu idha nasya rajulu ma ya'lamuhu. Aku yakin kalau seseorang lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah difahaminya, yang sudah diketahui sebelumnya, itu pasti karena dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi nikmat ilmu yang ada dalam dirinya tercabut oleh Allah karena dosa. Karena maksiat. Dan ini terasa banget oleh para ulama zaman baheula. Kita lihat perkataan Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang dinukil oleh para ulama di antaranya dalam kitab Hilyatu Talibil Ilm. Dinukil sebuah perkataan dari Imam Al-Baihaqi, kunna natlubul ilm bighairi ilm. Kunna natlubul ilm li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal ternyata. Ilmu itu enggan untuk singgah dalam hati dan pikiran serta jiwa seseorang. Kecuali harus diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Meniatkan mencari ilmu bukan karena Allah lah dosa dan maksiat. Maka ilmu yang merupakan anugerah yang sangat besar, terbesar setelah nubuwah yang Allah berikan, itu ternyata gagal didapat. karena kesalahan niat yang merupakan dosa. Salah satu di antara niat yang salah yang diterangkan oleh Imam Al-Baji di dalam menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi tersebut adalah mencari ilmu untuk popularitas. Mencari ilmu untuk dianggap sebagai orang yang beken. Orang yang dikenal. Tidak ikhlas. Dan itu dosa, maksiat. Maka enggan, dia gagal tidak memperoleh anugerah tersebut. Bahkan ketika ilmu yang merupakan anugerah yang sangat besar tersebut sudah diperoleh, sudah diraih, sudah difahami, sudah dihafalkan, itu bisa tercabut, hilang, lupa karena dosa dan maksiat. Sebagaimana perkataan Imam Abdullah bin Mas'ud serta Allahak wa na'lamu, Idza hafidha ar-rajul al-Qur'an thumma nasiyahu bi dhanbin. Kami tahu bahwa apabila seorang sudah menghafalkan Al-Qur'an lalu dia lupa, itu karena dosa. Innil 'alamu idza nasiya ar-rajul ma ya'lamuhu. Aku yakin kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang sudah diketahuinya, itu disebabkan karena dosa yang telah dilakukannya. Lihat, nikmat ilmu yang muasalah, yang berkesinambungan, yang permanen mestinya, itu hilang, tercabut. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Ini juga teralami oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika akan menuliskan sebuah ilmu yang sudah difahami dan dihafalkannya, tiba-tiba lupa. Akhirnya beliau konsultasi curhat kepada gurunya, namanya Imam Waqi'. Apa yang dikatakan oleh Imam Waqi'? Kamu ini sudah dosa. Sudah melakukan dosa dan maksiat. Maka tinggalkan dosa tersebut. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Kejadian ini diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam sebait syair. Syair ini bisa kita dapat dalam kitab Diwan Asy-Syafi'iyah. Berkata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نوراً بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya, jeleknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan wejangan kepadaku agar aku meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. وأرشدني إلى ترك المعاصي. Tarkil ma'asi, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Wa akhbaroni, lalu beliau menerangkan kepadaku. Bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Lihat, kemaksiatan menghilangkan nikmat ilmu. Berkata al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika memberikan wejangan berharga kepada muridnya yang super cerdas, Imam Syafi'i rahimahullah. Sekali diterangkan, hafal. Sekali baca, langsung hafal. Dan kalau sudah hafal, melekat kuat. Kata Imam Malik, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Anugerah, nikmat luar biasa. Cahaya berupa ilmu, jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Maksiat bisa menghilangkan nikmat ilmu. Allahu Akbar. Jadi, Segala sesuatu yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Ketika taat hilang berganti maksiat. Ketika takwa hilang berganti dosa, hilang pulalah nikmat dan berganti dengan azab. Wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli syai'in sababa wa afat. Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu sebab-sebab untuk meraihnya dan sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu itu hilang. Penyebab tidak teraihnya sesuatu dan penyebab hilangnya sesuatu setelah teraih. Allah terangkan. Allah sudah jadikan. Kalau kita umpamanya miskin, tidak memiliki harta. Bagaimana caranya agar harta itu bisa didapat? Allah sudah tetapkan sebab-sebab cara meraih harta. Kalau sebab ini dilakukan, harta teraih. Dan Allah juga sudah menetapkan sebab-sebab harta itu susah teraih. Dengan kemalasan, dengan dosa dan maksiat, dengan ketidakseriusan, kecurangan dan lain-lain. Bisa luput. Cara meraih harta ini, cara gagal dalam meraih harta ini begini. Dan ketika harta ini sudah teraih, bagaimana caranya agar terpertahankan bahkan bisa berkembang lebih banyak? Allah tetapkan sebabnya. Dan juga Allah tetapkan sebab-sebab hilangnya harta itu setelah kita miliki. Dan tidak hanya harta, apapun itu, ilmu, kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, rasa khusyuk dan khidmat ketika taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebabnya dan ada penghalangnya dan ada penyebab kalau itu sudah teraih bisa hilang. Segala sesuatu telah Allah tetapkan. Nah, maka Allah menjadikan sebab-sebab teraihnya kenikmatan berupa ketaatan. Ketaatanlah yang menjadi sebab teraihnya kenikmatan, sedangkan Allah menjadikan kemaksiatan sebagai penyebab dua hal. Pertama, menjauhnya kenikmatan sebelum kenikmatan itu kita raih. Susah nikmat itu kita raih. Itu karena dosa, karena kemaksiatan. Yang kedua, penyebab hilangnya kenikmatan setelah kenikmatan itu mampu kita raih. Ketaatan penyebab teraihnya kenikmatan. Dosa dan maksiat menyebabkan hilangnya kenikmatan setelah kenikmatan itu teraih. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza arada Allahu hifdha ni'matihi 'ala 'abdihi alhamahu. Alhamahu bi ta'atihi fiha. Wa idza arada zawalaha 'anhu khadalahu hatta 'asahu biha. Apabila Allah ingin menjaga, memelihara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah ilhamkan, Allah berikan taufik hidayah kepada hamba itu untuk mentaati Allah dengan nikmat itu. Nikmatnya dia gunakan untuk ketaatan. Kalau nikmatnya berupa jabatan, dia pakai jabatan itu untuk menegakkan keadilan. Kekuasaannya, power yang dimilikinya, pangkatnya dia pakai menegakkan keadilan, memberantas kebatilan. Itu cara mensyukuri nikmat, kekuasaan, pangkat, dan jabatan. Akan langgengkan. Akan Allah langgengkan. Kalau nikmatnya berupa harta, dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dia cari mana masjid yang sedang dibangun. Dia cari mana pesantren yang sedang dibangun. Dia cari mana yayasan dakwah yang sedang membutuhkan dukungan sokongan dana untuk operasional dakwahnya. Salurkan ke sana. Itu ketaatan. Yang bisa melanggengkan apa? Melanggengkan nikmat dari harta tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali apa? Hidayah dari Allah. Makanya beliau mengatakan fa idza arada Allahu hifdza ni'matihi 'ala 'abdihi alhamahu bi ta'atihi biha. Apabila Allah ingin melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah berikan ilham kepada hamba itu. Allah berikan hidayah taufik untuk mentaati Allah dengan nikmat itu, sebaliknya wa idza arada zawalaha anhu khadalahu hatta asahu biha. Kalau Allah ingin mencabut, menghilangkan nikmat yang Allah telah berikan kepada seorang hamba, Allah hinakan hamba itu sehingga dia bermaksiat dengan nikmat itu kepada Allah. Hartanya tidak dia gunakan untuk ketaatan, tapi untuk dosa dan kemaksiatan. Jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya justru untuk apa? Membela yang batil dan memberantas yang benar. Karena yang benar itu suka bawel, suka iseng, usil gitu. Mengkritik, menasihat, sok menasihati, kata mereka bahasanya begitu. Diberantas yang benar. Nah yang batil-batil yang mendukung dia, dibela. Allah akan cabut nikmat tersebut. Wa minal ajab, sesuatu yang sangat aneh, heran, mengherankan adalah ilmul abdi bidzalika musyahadatan fi nafsi wa ghairi sima'an lima ghaba anhu min akhbari man uzilat ni'amullahi anhum bi ma'asihi wa huwa muqimun ala ma'siyatillah. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan adalah seorang hamba mengetahui hal itu. Tahu bahwa nikmat Allah hanya bisa diraih dengan taat. Tahu bahwa maksiat menyebabkan nikmat bisa hilang, tercabut dari dirinya. Dia tahu. Tahu karena menyaksikan itu teralami oleh dirinya atau teralami oleh orang lain. Mendengar berita orang lain zaman baheula tentang orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah karena dosa dan kemaksiatan. Kita mendengar kisah-kisah para penguasa raja zaman baheula, Fir'aun, Raja Namrud, dan yang sejenisnya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan yang sejenisnya. Dahsyatnya kekuatan mereka, skill mereka, power mereka. Tapi mereka durhaka oleh Allah, dibinasakan, dihancurkan karena kemaksiatan. Tahu meyakini hal itu, tapi wahu muqimun ala maksiatillah. Tapi dia tetap di atas kemaksiatan kepada Allah. Ngeyel, kekeh, petekeh, ngotot di atas dosa dan kesalahannya. Padahal tahu. Kesalahan, dosa, dan maksiat menyebabkan nikmat tercabut. Seolah-olah dia beranggapan dirinya itu akan terkecualikan dari sunnatullah tersebut. Itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan melihat, menemukan adanya perubahan dalam sunnatullah. Dan tidak ada pengecualian. Jadi orang yang meyakini ini tapi tetap berada di atas kemaksiatan, seolah-olah dia memandang dirinya akan terkecualikan dari sunnatullah tersebut. Dirinya memiliki kekhususan dari keumuman nasib orang. Enggak. Seolah-olah itu hanya berlaku bagi orang lain tapi tidak berlaku bagi dirinya. Enggak. Semuanya berlaku. Maka fa ayyu jahlin ablaghu min hadza, kebodohan apalagi yang lebih bodoh daripada itu. Wa ayu dhulmin lin nafsi fauqa hadza, kedzaliman apalagi yang lebih zalim kepada diri sendiri dibanding hal ini. Berdasarkan hal itulah maka stop dosa dan maksiat demi terpertahankannya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga nikmat ini tetap abadi, tidak hanya dalam kehidupan di dunia yang fana ini, tapi nikmat ini tetap menyertai kita, terasa oleh kita di alam setelah kematian, di alam barzakh, di alam mahsyar nanti, di alam akhirat nanti, sampai kita menginjakan kaki kita di sebuah negeri yang hanya ada kenikmatan, hanya ada kebahagiaan, hanya ada kesenangan, tak ada kesedihan, tak ada penderitaan, tak ada keburukan. Itulah surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk salah satu di antara penghuni surganya dengan rahmatnya. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Ya Allah, jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Ya Allah, jadikan kami karena rahmat-Mu sebagai ahli surga. Ya, inilah salah satu di antara sanksi bagi pelaku dosa dan kemaksiatan, yaitu hilangnya nikmat dari diri kita. Ya, cukup penjelasan di pagi hari ini sampai di sini, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwati man azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya di sesi tanya jawab. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ya, tadi disampaikan yaitu mencari ilmu itu wajib. Ya, mencari ilmu harus berniat. Kalau enggak ada niat, yaitu maksiat. Bagaimana orang sipulan itu mencari ilmu karena belum tahu karena niatnya itu. Tapi sampai sekarang sipulan itu selalu takut dengan mencari ilmu itu, apa yang didapat diamalkan, apa itu termasuk masih maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, ya, mencari ilmu wajib dengan niat yang ikhlas, bukan tidak punya niat. Gak ada orang yang beramal tanpa niat. Semua orang beramal dengan niat. Hanya ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Salah satu makna dari innamal a'malu binniyat, maknanya adalah semua amal itu pasti dengan niat. Tidak ada orang yang beramal tanpa niat. Orang ke masjid pasti dengan niat. Kalau ada orang yang menyatakan saya mah enggak punya niat apa-apa, ke masjid teh iseng aja, berarti niatnya iseng. Iseng adalah sebuah niat. Jadi mencari ilmu wajib dengan niat yang baik, yang benar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin meraih ridhonya, ingin meraih apa namanya semua yang Allah janjikan bagi orang yang mencari ilmu. Termasuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in suhhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi wajib ikhlas. Ketika tidak ikhlas, dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfa jannah yawmal qiyamah. Ya'ni rihaha. Siapa orang yang mencari sebuah ilmu yang harus dicari untuk memperoleh wajah Allah, tapi dia tidak mencari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, dia tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat nanti. Jadi, wajib mencari ilmu dengan niat yang benar, yang tulus. Apa niat yang tulus? Niatkan mencari ilmu untuk meraih ridha Allah, meraih kecintaan Allah, rahmat Allah, pujian dan sanjungan Allah di hadapan para malaikat, doa para malaikat, pahala, ampunan, dan meniatkan menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Dan semua yang Allah janjikan itu ikhlas dalam mencari ilmu. Jangan diniatkan untuk mencari dunia. Baik dunia itu harta, saya mencari ilmu biar kaya. Saya mencari ilmu biar berkuasa. Saya mencari ilmu supaya beken, supaya terkenal, supaya populer. Saya mencari ilmu supaya menjadi rebutan para wanita. Enggak boleh. Itu adalah niat yang salah dalam mencari ilmu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang mencari ilmu niatnya salah? Bagaimana? Teruskan saja dengan niat tersebut. Nanti dengan ilmu, dia akan tahu, oh ternyata ilmu itu enggak boleh dicari dengan niat karena dunia. Nanti dia akan berubah, merubah niat. Dan inilah yang dialami oleh para ulama. Seperti perkataan Imam Al-Baihaqi tadi. Talabnal ilma li ghairillah fa'aba. Ilmu itu, kami dulu pernah mencari ilmu. Bukan karena Allah. Ternyata gagal. Akhirnya setelah ilmu kita pelajari ternyata wajib ikhlas. Akhirnya merubah niat. Ini yang menyebabkan dibolehkannya membujuk orang kafir agar masuk Islam dengan harta. Berikan harta dulu agar dia senang dengan harta itu, diberi harta agar masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam dibina, dididik, didakwahi. Akhirnya niatnya berubah. Yang tadinya masuk Islam karena harta, akhirnya menjadikan Islam jauh lebih dia cintai dari apapun di alam jagat raya ini. Oleh karena itu boleh kita memasang strategi dakwah dengan iming-iming dunia agar orang tertarik, umpamanya hadir ke kajian. Siapa yang hadir dikasih door prize, dikasih hadiah. Siapa yang hadir ada makanan, minuman gratis. Kalau zaman sekarang siapa yang hadir dikasih umpamanya masker gratis, dikasih hand sanitizer gratis yang bisa dibawa-bawa. Siapa yang mau hadir nanti dapat vaksin gratis umpamanya. Siapa yang hadir nanti ada hadiah umroh mungkin. Awalnya orang hadir karena iming-imingnya, tapi begitu hadir dengar kajian, dengar ceramahnya, dengar nasihatnya nanti berubah insyaallah. Di dalam awaiqut talab kutayb yang pernah kita bahas, ada sebuah kisah. Seseorang dia ya miskin ya bodoh, tapi ngincer ngeceng seorang perempuan ya kaya raya ya cantik jelita. Masih jomblo dia. Lalu dia melamar dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ternyata lamarnya ditolak. Gak punya nilai jual dia. Harta gak punya. Ilmu juga tidak ada. Status sosial juga tidak dia miliki. Status sosialnya rendah, gak dianggap orang. Akhirnya dia berpikir setelah ditolak, kekeh tuh ya. Kekeh ingin dapat si perempuan itu, gigih dia. Dia berpikir dengan apa saya bisa memikat hati wanita itu. Apakah dengan harta atau dengan kehormatan? Kalau dengan harta saya harus mencari banyak uang. Setelah kaya baru bisa melamar dan mungkin diterima. Kalau dengan kehormatan saya harus belajar mencari ilmu. Akhirnya dia memilih dengan kehormatan, dia belajar mencari ilmu. Akhirnya dia berhasil. Awalnya mencari ilmu untuk memperoleh wanita yang dikecengnya tadi. Setelah belajar ilmu, gak boleh diniatkan. Akhirnya dia ikhlas tulus dan menjadikan ilmu sebagai segala-galanya. Akhirnya dia tidak punya hajat, tidak punya minat lagi ke perempuan itu. Setelah dia menjadi seorang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, disanjung banyak orang, dipuji banyak orang, diikuti, dijadikan panutan, memperoleh kehormatan dan kemuliaan dengan ilmunya. Akhirnya dia gak minat apa-apa lagi kepada wanita itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, datanglah utusan wanita tersebut. Utusan ini mengatakan bahwa wanita tersebut menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya. Dulu mah ditolak siapa jadogan itu. Setelah menjadi orang yang berilmu, yang dimuliakan orang karena ilmunya dan dia tulus dengan ilmunya, datang yang dulu menolak, menawarkan diri. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah tidak berhasrat. Gak level lagi. Memiliki wanita seperti itu untuk seorang yang berilmu, yang dicari yang salihah, yang taat. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa orang yang mengejar akhirat dengan memunggungi, membelakangi dunia, maka dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Jadi, kalau umpah ada seseorang yang mencari ilmu dengan niat yang keliru, yang salah, teruskan, teruskan, teruskan. Nanti di tengah perjalanan, setelah ilmu itu dia pelajari lebih mendalam, dia akan tahu. Ilmu wajib dikaji secara ikhlas, nanti dia akan berubah niat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sukabumi. Ustaz, kalau ada yang bertanya mengenai ilmu atau ibadah, padahal kita sudah menjalankan atau sudah memahami akan ibadah tersebut, tapi kalau ada orang lain yang bertanya, kita jadi ragu-ragu atau was-was untuk menjelaskan hal tersebut. Akhirnya kita bertanya lagi sama Ustaz, apakah itu semua akibat maksiat yang kita lakukan atau kurang murojaah terhadap ilmu, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Silakan. Ya afan wa jazakillahu khairan. Itu sikap yang bagus. Seringkali kita faham terhadap sesuatu, akidah ke, manhaj ke, ibadah ke, akhlak ke. Untuk diri kita, kita yakin dan kita amalkan, kita aplikasikan dengan keyakinan tentang benarnya hal tersebut. Tapi untuk menjelaskan apa yang kita fahami kepada orang lain, untuk menjelaskan apa yang kita yakini, ini perlu kemampuan khusus. Tidak semua orang bisa. Banyak tipikal orang seperti ini hanya faham untuk dirinya sendiri. Pas harus menjelaskan enggak? Orang seperti ini jangan memaksakan diri menjelaskan. Penjelasannya nanti bisa membuat orang bingung. Akhirnya membuat orang ragu tentang kebenaran yang sudah kita yakini. Serahkan ke ahlinya. Serahkan agar dia ini bertanya saja kepada ustaz. Nanti Ustaz selain faham untuk dirinya, dia berkemampuan karena pengalamannya. Bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi Ustaz, puluhan tahun, jutaan kali menjelaskan banyak hal, dia berkemampuan. Secara bahasa, secara retorika, secara metode, selain isi, konten dari apa yang dijelaskan. Itu akan lebih mengena kalau diserahkan kepada ahlinya. Maka ikhwan dan akhwat, saya sering menerima pertanyaan, baik telepon atau WA. Kalau WA, ignore. Kalau telepon, oke, saya layani. Apa pertanyaannya? Ada titipan dari kawan, dia nanya. Kawan saya ada yang non-muslim, ingin bertanya tentang Islam, bertanya gimana jawabnya Ustaz, nanti jawab lagi terus. Saya bilang, bilang saja. Saya bukan orang yang berkapasitas menjelaskan. Saya yakin dengan apa yang saya yakini untuk diri saya. Tapi untuk menjelaskan punya skill khusus. Harus butuh skill khusus. Tanya ke ustaz saya. Boleh kasih nomornya. Tanya ke ahlinya. Jangan kita memaksakan diri menerangkan, menjelaskan. Nanti membuat syubhat. Penjelasan kita tidak memuaskan karena kebodohan atau keterbatasan ilmu kita tentang hal itu. Nggak tahu dalil, nggak tahu logika ya untuk menjelaskan hal tersebut, nggak faham, nggak pengalaman, kurang bahan, dan seterusnya. Akhirnya penjelasannya nggak sampai. Dan jangan umpamanya, sok pertanyaan apa lagi, nanti tanya ke Ustaz. Liar jadinya. Nanti kalau Ustaz tahu dia bertanya begini, dia akan melihat sebelum menerangkan ini ada hal lain yang dulu yang harus dijelaskan terlebih dahulu baru sampai ke sini. Jangan upah ada pertanyaan langsung ke Ustaz, dia jawab, jawab lagi ke sana, ada pertanyaan lagi. Prosedural ya. Jangan, itu berbahaya, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Berdasarkan hal itu, jangan paksakan diri kita untuk menjelaskan ke orang lain. Suruh danya, afwan, saya yakin hanya untuk diri saya, tapi saya tidak berkemampuan untuk menjelaskan. Sebab untuk menjelaskan butuh skill khusus. Ya, banyak orang pintar, profesor, doktor, tapi tidak bisa untuk menjadi dosen. Menjelaskan. Dia peneliti, dia penulis. Untuk dirinya bisa mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Tapi untuk ngomong, beda lagi. Ada orang pintar ngomong, untuk nulis, gak mampu. Ada pintar nulis, untuk ngomong, gak bisa. Ada orang yang faham, untuk dirinya yakin. Pas mau menjelaskan, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Jadi, ya memang harus demikian. Kita meyakini suatu, tapi kalau umpamanya orang bertanya, kita tidak mampu menjelaskannya dengan apa namanya penjelasan yang gamblang ya. Itu bukan karena ragu terhadap apa yang kita yakini, tapi kita tidak memiliki kemampuan saja untuk menjelaskannya. Suruh tanya ahlinya ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati manazanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya secara langsung melalui line telepon di nomor 0228686263. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686263 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, saya mau bertanya. Saya memiliki anak yang insya Allah tahun depan mau masuk SD. Kebetulan di daerah tempat tinggal saya di Cimahi, sepengetahuan saya tidak ada SD atau belum ada SD yang bermanhaj salaf. Adapun di daerah Bandung dan cukup jauh dari rumah itu sudah ada. Saya ingin meminta pendapat Ustaz, apakah anak saya tetap dimasukkan ke SD sunnah walaupun jaraknya jauh atau tidak apa-apa dimasukkan ke sekolah biasa yang memang jauh dari pelajaran sunnah. Sementara saya sebagai orang tua sedikitnya sudah belajar sunnah. Mudah-mudahan Ustaz bisa menjawab pertanyaan saya. Syukran jazakallahu khairan. Silakan. Ya afwan wa jazakillahu khairan. Kalau mampu walaupun agak jauh, sekolahkanlah. Walaupun agak jauh, kita yang repot gak masalah. Sambil jalan-jalan membawa anak. Karena SD biasanya ditungguin, mungkin biasanya full day, dari pagi sampai sore. Ya bisa ditinggalkan. Karena selama belajar kan tidak ditampingi oleh orang tua. Tinggalkan, nanti sore jemput lagi. Agak ribet ya, itu sebuah pengorbanan, perjuangan. Mencari ilmu memang butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Ilmu tidak bisa diraih dengan santai, dengan rileks. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan perjuangan yang dahsyat. Harus memeras keringat, air mata, pikiran, tenaga. Kadang harus nangis ya, kadang harus nangis. Karena penderitaan selama mencari ilmu, ya. Banyak yang mengalami. Para asatidz pastilah mengalami. Pernah merasakan pahit getirnya perjuangan mencari ilmu. Sampai harus menahan rasa lapar. Sampai harus tidur di tempat terbuka. Sampai harus meneteskan air mata. Dan seterusnya, ya. Pahit di awal, manis di akhir. Ya. Tidak apa-apa. Walaupun apalagi Cimahi, Bandung. Masih satu kota lah dianggapnya ya. Bandung-Bandung keneh atuh. Ya. Dulu mah Cimahi teh bagian dari Bandung. Sekarang misah tapi masih di dalam apa namanya jangkauan. Orang Cimahi ke Bandung gak safar. Orang Bandung ke Cimahi gak safar. Masih satu daerah. Kode areanya juga masih 022 ya gak? Nomor plat. Plat nomor mobil motornya juga masih apa? Masih D, tidak jadi yang C umpamanya ya. Masih dekat ya, nggak sampai sejam lah, ya maksimal sejam dengan kemacetan. Sama aja ya, dengan dari Bandung, dari satu apa bagian ke bagian lain bisa sejam karena kemacetan. Kalau dengan motor bisa setengah jam. Apa-apa berkorban sedikit, jangankan sedikit, berkorban banyak pun demi kesalehan anak kita. Investasi kita sampai ke akhirat, maka pengorbanan apapun, maka harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmita di Gunung Batu. Izin bertanya Ustaz, afwan keluar dari bahasannya, pada saat kita menjadi makmum pada sholat yang sir, jika kita belum selesai membaca Al-Fatihah, sementara imam sudah takbir karena bacaannya cepat, sementara kita tidak secepat bacaan imam, apakah kita harus menyelesaikan Fatihahnya dulu atau segera mengikuti takbir gerakan imam? Syukran Ustaz, silakan. Iya, afwan. Pak Kasmita di Buah Batu, di Gunung Batu, Cimindi, Bandung kan ya? Kalau umpamanya sholat duhur dan asar yang sir, mungkin kita masbuk atau mungkin kita dari awal, dari takbiratul ihram. Tapi imam ini mungkin sudah terlatih ngebut. Kita baru malik yaumiddin, ini sudah takbir ruku. Apa yang harus kita lakukan? Percepat semampu kita. Kalau kita sudah hafal tipikal imam seperti itu dan gak bisa diganti umpamanya. Nggak ada yang berani mengganti. Orangnya orang tua, sok kuasa. Nggak ada yang berani mengganti, bacaannya salah-salah. Banyak yang bacaannya bagus, nggak berani. Ada tipikal imam atau orang yang kayak gitu ya mungkin. Kalau kita tahu imamnya kayak begitu, lebih baik cari masjid lain. Kalau nggak ada, boleh di sana, tapi sesuaikan bacaan kita. Apa boleh buat, kita harus agak cepat membaca. Jangan sampai tertinggal. Nah, jadi kalau umpama baru malik yaumiddin sudah Allahu Akbar, kita kebut. Walaupun berisiko mengurangi kadar kekhusyuan. Tapi itulah risiko yang paling minim. Sampai waladdolin. Tapi kalau tahu umpamanya sampai waladdolin pun umpah keburu tidak lagi dan seterusnya, maka rukulah walaupun kita belum tamat Al-Fatihah. Umpamanya masbuk. Kita masbuk. Begitu takbir Allahu Akbar baru ta'awud. A'udzubillah minasyaitonirrajim umpamanya. Imam sudah ruku. Ya sudah. Kalau umpamanya sampai waladolin kita enggak akan keburu. Imam keburu sujud. Maka tidak boleh kita menunggu sujudnya imam kita menamatkan Fatihah dulu. Sudah rukuk saja dan rakaat tersebut tetap kita dapat insyaallah. Tidak harus ditambah. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang memperoleh rukuk imam, dia memperoleh rakaat tersebut, ya. Demikian Pak Kasmita, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah di Subang, ingin bertanya bagaimana kita tetap dalam istiqomah dan selalu merasakan kenikmatan dalam beribadah sedangkan zaman sekarang adalah zaman penuh fitnah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Terutama rutinitas dan lingkungan pergaulan. Rutinitas kita harus aktivitas yang selalu mengkondisikan hati pikiran kita kepada akhirat. Perbanyak rutinitas yang seperti itu. Perbanyak baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Persering mendengar kajian-kajian ilmiah, baik langsung kalau ada ataupun tidak langsung offline, online. Baik online-nya live seperti sekarang ataupun rekaman. Sekarang ini mudah untuk memperoleh kajian. Tiap detik, tiap saat, 24 jam bisa. Bisa buka YouTube, bisa di Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain. Materi apapun, ustaz siapapun, selama lurus, akidahnya, manhajnya, keilmuannya layak, boleh. 24 jam. Tidak akan habis. Ada mungkin jutaan ceramah kajian berbahasa Indonesia dari ratusan ustaz di Indonesia. Ada, silakan. Persering dengar kajian. Persering baca Al-Quran. Persering menghafalkan Al-Quran. Persering ibadah, sholat-sholat sunat, ya, saum sunat, infak dan sedekah. Itu akan mengkondisikan hati pikiran kita. Sehingga kalau upah hatinya sudah didominasi oleh kebaikan, oleh akhirat, oleh alam kubur, oleh kekuasaan Allah, oleh hari kiamat, oleh surga neraka, pas masuk ke sholat, insya Allah lebih khusyuk. Pas baca Al-Quran, lebih khusyuk. Ya. Pas zikir dan berdoa, lebih fokus. Itu yang pertama. Dan hindarkan rutinitas yang melalaikan. Hindarkan umpamanya rutinitas hanya memburu berita-berita duniawi. Peristiwa-peristiwa yang update, yang aktual. Yang tidak ada manfaatnya untuk agama kita. Sekedar informasi saja. Apalagi kalau beritanya tentang aib orang. Semacam infotainment. Semacam umpamanya isu gosip tentang pribadi orang tertentu. Enggak perlu itu semuanya. Hindarkan. Itu yang pertama. Rutinitas kita banyak diisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, environment, lingkungan, pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, di lingkungan bagaimana kita berada, itu mempengaruhi. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang hanya membicarakan dunia. Dekati orang-orang yang hanya berbicara ilmu dan akhirat, serta ibadah dan amal soleh. Maka dengan seperti itu insya Allah kita akan istiqamah. Kita akan lebih khusyuk dalam beribadah. Ibadah kita akan lebih bertambah, meningkat baik kualitas ataupun kuantitasnya. Dua hal itu yang saling berkaitan satu sama lain. Tambah yang ketiga, jangan lupa. Minta kepada Allah, berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita. Agar Allah menganugerahkan ketegaran, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang bisa melalaikan kita dari akhirat. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepadanya sesering yang kita bisa, ya. Minimal tiga ini perhatikan. Pertama, rutinitas, isi dengan yang baik-baik dan hindarkan rutinitas yang buruk. Kedua, lingkungan pergaulan, bergaulah dengan orang-orang yang bisa menuntun kita kepada kebaikan dan hindarkan lingkungan pergaulan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Dan yang ketiganya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, saya pikir cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian kitab Ad-Dawa ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.